الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral ikhwah ahibbatil kiram barakallahu fikum. Ayat yang telah kita bacakan pada surat Al-Balad yaitu pada ayat yang ke-8 dan ke-9, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya, yaitu untuk manusia, dua mata yang dengannya bisa melihat, dan lisan serta dua bibir. Telah kita sampaikan bahwa lisan itu kadang mengangkat dan memuliakan seseorang, akan tetapi di sisi lain seorang pun juga direndahkan, dicampakkan, bahkan wal'iyadzubillah sampai menyebabkan seorang diseret, diceburkan dalam api neraka karena sebab lisannya. Di antara ayat yang sudah kita bacakan ialah pertanyaan penduduk jannah kepada penghuni an-nar. Salah satu sebab kenapa mereka masuk dalam neraka saqar, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Kami berlarut-larut dalam kebatilan, pembicaraan-pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang sibuk membicarakan kebatilan, yaitu berbicara tanpa ilmu. Juga bahwa lisan, apabila seorang mampu menjaga, maka hifdzul lisan min kamalil Islam. Seorang itu jika mampu menjaga lisan, menjaga pembicaraan, kita lebih fokus mungkin, kalau tadi kita katakan bahwa Allah anugerahkan lidah dan dua bibir itu sebagai perkara yang membantu seorang bisa berbicara, maka barang siapa yang mampu menjaga pembicaraan, yaitu lisannya, maka akan menjadi sebab seorang meraih kepada kesempurnaan Islam. Islam itu membutuhkan kepada pembuktian seseorang, amal dan perbuatan seorang supaya lebih sempurna. Karena Allah Azza wa Jal telah memberitakan Islam datang dalam kondisi sempurna. Islam telah datang dalam kondisi sempurna. Dan marilah kita berusaha, kita berupaya menuju kepada kesempurnaan Islam. Naam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu yang namanya seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang Islamnya itu membawa kepada kesempurnaan, ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim yang baik, orang muslim yang sempurna keislamannya ialah barang siapa muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dia dan apa? Tangan dia. Arti kata bahwa kalau kita tidak mengganggu saudara kita muslim melalui lisan kita atau tangan kita, perbuatan ini membawa kepada apa? Kepada semakin sempurnanya Islam. Membawa kepada semakin sempurnanya Islam. Nah sekarang kenapa hadis ini? Pertama, dikhususkan kepada barang siapa yang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Kalau kita kemudian berucap, saya tidak mengganggu kaum muslimin, yang saya ganggu orang-orang kafir. Begitu. Saya tidak mengganggu muslim, tapi yang saya ganggu orang kafir. Para ulama menjelaskan tentang kata-kata man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim apabila muslim yang lain itu selamat dari gangguan abad lisan dia dan tangan dia. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fath menegaskan, dzikrul muslimina huna, disebutnya orang-orang muslim di sini. Coba kita fahami ya. Hadis ini menerangkan bahwa yang namanya seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna Islamnya, kalau saudaranya yang muslim itu selamat dari apa? Lisan dia dan tangan dia, bermakna gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Seolah-olah kalau dia mengganggu bukan muslim, berarti masih kepada seorang yang sempurna Islamnya, kan begitu ya. Nah, kenapa disebut muslim di sini? Kharaja makhrajal ghalib. Umumnya, keumuman. Umumnya seorang itu bermuamalah dengan apa? Dengan kaum muslimin, kan begitu. Umumnya kita, keseharian kita, seringnya kita itu kan berjumpa, bertemu dengan apa? Muslim, kan begitu. Jangan sampai nanti pulang ke rumah misalnya ada bapaknya, ada ibunya yang belum masuk Islam, kita tentang dia, kita pukul dia, kita kata-katai dia, kita cela dia. Naam. Nah, di sini secara keumuman bahwa kita itu berinteraksi dengan apa? Orang muslim. Li'anna muhafadzatil muslim ala kafil adza. Karena menjaga diri seorang muslim untuk tidak kita ganggu, kita jaga muslim supaya kita tidak mengganggu, baik apa? Dengan lisan maupun tangan. An akhihi al-muslim asyaddu ta'kidan. Lebih dipertegas, lebih diperkuat. Hal ini seringkali kita tanpa sadar dalam muamalah, dalam menempatkan seorang itu keliru kita. Sebagai contoh, kita punya muamalah perdagangan, apa di sini proyek gitu ya, proyek kan begitu ya. Terus berbagai macam kegiatan yang sifatnya kita membutuhkan uluran tangan apa orang lain, membutuhkan bantuan orang atau syarikah. Yang kita hadapi adalah orang-orang apa? Kufar misalnya. Kok tiba-tiba dia lebih bagus, lebih tepat waktu, lebih energik, lebih jujur misalnya begitu ya. Ketemu saudaranya yang muslim, ketemu saudaranya yang muslim. Suka terlambat misalnya begitu ya. Kurang baik begitu. Atau kadang-kadang sering membuat ulah. Nah, akhirnya dari situ seringkali muncul dalam benak kita ternyata orang kafir itu lebih bagus daripada orang muslim. Kan begitu ya. Ini salah. Ini salah. Kalau pernyataan orang kafir lebih bagus ketimbang apa? Orang muslim. Tapi kalau individu kadang dijumpai. Kadang dijumpai. Ada seorang yang dikatakan dia kafir, pribadinya kadang menandingi, melebihi kebaikannya ketimbang orang apa? Orang muslim. Tapi kebaikan-kebaikan yang dia jalani tadi tidak ada manfaatnya. Sama sekali. Itu yang pertama. Jangan kita tertipu. Karena Allah mempersyaratkan seorang itu akan diterima kebaikan. Dan amalannya, persyaratannya apa? Kalau dia muslim. Syarat diterimanya amal seorang ialah dia muslim. Lalu dia ikhlas, lalu dia apa? Meniru apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ketahui bahwa menjaga diri agar tidak melukai, tidak menyakiti baik dengan lisan kita atau tangan kita kepada seorang muslim lebih apa? Lebih kita jaga. Lebih kita jaga ketimbang kepada yang lain. Li'anna al-kufara bisadadi ayuqatilu wa in kana fihim man yajibu al-kaf anhu. Karena orang kafir itu asal muasalnya, orang kafir itu asal muasalnya ialah apa? Ayat hadis memerintahkan untuk apa? Memerangi orang kafir. Jahidul kufar, perangi mereka, kan begitu ya. Na'am, barakallahu fikum, perangi mereka. Itu asalnya. Itu asalnya. Meskipun pada mereka itu ada golongan-golongan yang di situ wajib kita untuk apa? Menahan diri. Karena orang kafir tidak semua mereka itu harus kita perangi. Kan demikian. Kita harus mengenal manakala tinggal di satu daerah. Ya lebih-lebih. Orang kadang salah dalam menafsirkan apakah negeri dia negeri kafir. Apakah negeri yang dia tempatin negeri kafir. Apakah negeri muslim. Naam. Barakallahu fikum. Terus orang kafir mana yang Allah perintahkan untuk diperangi. Jika memang benar. Apakah peperangannya itu sifatnya mutlak. Semua pihak itu wajib untuk kemudian berangkat ke sana. Naam. Karena ada orang kafir yang mereka itu syariat baik Al-Quran maupun hadis mewajibkan untuk apa? Menahan. Menahan diri untuk tidak apa? Membunuh ataupun menyakiti. Wal ityan bijam'i at-tadzkir litaghrib. Dan di sini didatangkan dengan kata-kata yang bersifat umum, yaitu bermakna seorang muslim ialah seorang yang menjaga diri untuk tidak menyakiti saudaranya muslim dengan tangan maupun dengan lisan. Itu umumnya ialah dalam rangka untuk mewakili kata-kata yang sifatnya apa? Mewakili. Fa inna al-muslimat yadkhulna fi dhalik. Demikian pula kata-kata muslim mewakili pula yang laki-laki maupun yang wanita. Muslim itu kan kata-kata pemakaian muslim laki-laki. Tapi juga berlaku kepada muslim wanita. Lalu khusa al-lisanu bidzikr. Dikhususkan di sini tentang lisan. Seorang muslim yang baik ialah seorang yang menjaga lisan agar tidak menyakiti saudaranya yang muslim maupun kepada orang kafir yang mereka itu bukan orang-orang kafir yang wajib diperangi. Seperti tadi dalam hal apa? Bertetangga selama mereka bukan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menghinakan agama kita, menampakkan permusuhan, maka hendaknya kita pun kepada orang kafir jangan menyakiti mereka dengan apa? Lisan kita. Kenapa di sini disebutkan khusus dalam hal menjaga lisan? Sementara jawarih kita pun banyak, anggota tubuh kita banyak. Qala li'annahu al-mu'abbaru amma fin nafs. Seorang itu ingin mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati itu dengan apa coba? Dengan isyarat rambut dia, dengan kepalanya, dengan matanya, dengan kakinya, dengan apa? Dengan lisan. Li'anna aktsara al-af'al biha. Demikian pula umumnya yang namanya tindakan itu juga dengan apa? Lisan. Wal hadithu 'am binisbah ila al-lisan duna al-yad li'anna al-lisan yumkinuhu al-qaul fil madin wal mawjudin wal hadithin ba'da atau ba'du bi khilafil yad. Nah, sekarang penekanannya dalam hal lisan itu lebih ketimbang tangan, karena dalam hal lisan itu lebih umum. Lisan itu bisa menyebutkan sesuatu yang sudah lampau, menyakiti perkara sesuatu yang sudah lampau. Naam, atau yang baru terjadi atau bahkan yang akan datang. Itu dengan apa? Dengan lisan, berbeda dengan tangan. Demikian pula penjagaan lisan untuk tidak terjatuh dalam berbagai macam perkara yang membuat seorang tergelincir, baik dalam kesalahan, baik dalam perihal perkara-perkara yang di situ dibenci, itu mendorong seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan orang-orang yang menjaga lisan, lurus ucapannya, baik ucapannya, seperti yang tadi telah kita singgung pada surat Al-Ahzab yang sering kita dengar pada awal-awal pembukaan dalam hal apa? Khutbatul Hajah pada ayat yang ke-70 dan berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di antara wujud, di antara praktek seorang itu dikatakan dia bertakwa kepada Allah ialah apa? Wa qulu qawlan sadida. Berucaplah dengan ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ucapan yang baik. Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal yang kita perbuat. Namanya manusia memerlukan kepada perbaikan dalam hal apa? Perbuatan yang dia jalani. Naam. Kemudian, wa yaghfir lakum dunubakum. Namanya seorang senantiasa memohon kepada Allah untuk diampuni apa? Dosa dan kesalahan. Karena Rasulullah SAW memberitakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu tempatnya, siapapun dia, untuk apa? Jatuh dalam kesalahan. Siapapun dia. Apakah dia seorang yang alim, apalagi orang-orang yang belum mengenal banyak pengetahuan agama. Bani Adam itu kecenderungannya sering jatuh kepada kesalahan. Tetapi apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik seorang yang jika berbuat salah, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan satu keberhasilan dan keberuntungan yang sangat besar. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, apa makna qaulan sadida? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang benar, ucapan yang penuh dengan keistiqomahan, ucapan yang penuh dengan apa? Kebaikan. Ay mustaqiman la i'waja fih. Seorang dalam kondisi kalau berucap itu istiqomah. Bermakna apabila dia mengatakan Allah Azza wa Jal adalah zat yang satu-satunya diibadahi, maka dia beristiqomah. Tidak akan apa? Bengkok kemana-mana. Tidak akan apa? Berpaling kemana-mana. Wala inhiraf, dan juga tidak menyimpang. Ucapannya lurus. Demikian pula dalam perihal seorang manakala berpegang kepada sebuah pendapat. Naam. Bermakna bahwa sebuah pendapat yang di situ bukan pendapat yang ada padanya apa? Sebuah perselisihan yang diperbolehkan. Sebagai misal dalam masalah fikih. Terjadi di sana hal-hal yang para ulama berselisih padanya. Apakah perselisihan yang dilakukan oleh para ulama karena sebab memahami sebuah riwayat, ataukah karena sebab dari membangun dasar atau hadis yang menjadi hujjah, yaitu ulama yang kadang melemahkan sebuah hadis dan ulama yang mensahihkannya. Naam. Yang daerahnya masih pada apa? Perkara ijtihadiyah. Nah, di sini tidak boleh seorang apa? Mengilzamkan kepada yang lain. Bermakna bahwa kalau dia berpendapat kepada satu pendapat, kemudian yang lainnya tidak boleh dia apa? Dipersilahkan. Sebagai contoh, memahami perihal menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, kan demikian. Perihalnya lapang. Contoh yang lain, yang dimana para ulama dalam masalah fikih terjadi sebuah perselisihan. Apakah seorang ketika sholat selepas ruku itu meletakkan kembali tangannya di atas dada, ataukah dia julurkan, kan demikian. Bermakna qaulan sadida, pegang sebuah pendapat. Jangan kemudian seorang goyah. Tetapi bukan bermakna apabila ada yang berpendapat kepada pendapat yang lain yang di situ apa? Masih ada daerah khilaf, diperbolehkannya pada sebuah perselisihan, kita tidak menghormati kepada yang lain. Nah, berbeda dengan sebuah pendapat yang khilafnya ialah harus apa? Mengelazimkan lemahnya salah satunya. Sebagai contoh, mungkin yang sering terjadi pada keseharian dan terus tahun demi tahun terulang, masalah kunut, kan begitu ya. Kunut di waktu sholat fajar. Banyak pendapat yang menyatakan disyariatkannya kunut, doa kunut pada waktu fajar, sholat subuh. Nah, diketahui bahwa riwayat yang dijadikan sebagai pijakan, sandaran, yang menyatakan bahwa Nabi berkunut sampai beliau meninggal dan dikhususkan pada waktu fajar, ini periwayatan yang lemah. Sehingga yang sahih ialah seorang tidak apa? Menjalankan kunut, dan kunut bukan perkara yang disunnahkan. Hendaknya seorang berpegang. Itu kalau dalam perihal-perihal yang sifatnya kepada fiqhiyah. Demikian pula dalam perkara akaid. Tidak boleh pula seorang bimbang. Mempelajari tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Misal, meyakini Allah azza wa jal bahwa Allah itu ada dan berada di atas arsy. Naam, dan bukan di mana-mana. Ucapkan, dan jangan kemudian seorang apa? Condong ke arah kanan, ke arah kiri, atau bahkan menyimpang. Istiqomah pada apa? Ucapan yang benar. Demikian pula dalam hal apa? Manhaj seseorang. Metode dia beragama. Kepada siapa dia berpegang dalam memahami agama ini? Apakah kepada pijakan, yaitu menurut misalnya tokoh fulan, atau kepada fanatik mazhab tertentu? Kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnah tidak mengajarkan kepada fanatik, ta'asub, taklid kepada mazhab tertentu atau kepada pribadi seorang. Karena taklid, yang namanya taklid ialah qabul kalam al-ghair bila hujjah, atau ittiba'u kalam al-ghair bila hujjah. Namanya seorang dikatakan bertaklid, namanya seorang dikatakan berfanatik atas sebuah pendapat orang lain yang tercela ialah kalau dia mengikuti atau menerima pendapat orang lain dan dia tidak membawa dalil, tidak membawa apa? Hujjah. Oleh sebab itu, apabila ada sebuah pendapat, tentunya seorang harus mengetahui dengan hujjah apa dia berpendapat. Jika tanpa ada hujjah sama sekali, lebih-lebih nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka di situ apa? Berarti seorang telah jatuh dalam perihal apa tadi? Fanatik atau apa? Taklid. Jatuh kepada taklid atau jatuh kepada sikap fanatik. Dan itu tercela. Dan itu tidak diperbolehkan. Demikian pula, wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalik asabahum 'alaihi. Allah menjanjikan barang siapa yang ucapannya lurus, ucapannya benar, dan dia istiqomah. Kan banyak pihak-pihak. Dulu seorang menjadi guru mengaji kita. Dia sampaikan ucapan-ucapan para ulama tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang sunnah. Na'am barakallahu fikum. Lalu seorang mendapatkan jabatan, seorang mendapatkan kedudukan. Di mata manusia, dia mudah diterima. Kenapa? Mulai sedikit demi sedikit, dia tinggal. Dia tinggal tadi apa? Sikap-sikap tegasnya tadi, atau keistiqomahan dia. Dikit-dikit ini boleh, tidak apa-apa. Supaya tidak terjadi perkelahian. Nah, yang dia katakan sepintas supaya tidak terjadi apa? Perkelahian. Padahal itu hanya persatuan yang semu, kan begitu. Barang siapa yang diajak bersatu, barang siapa yang dipersatukan, dan persatuan itu ialah masing-masing membawa ideologi, masing-masing membawa keyakinan. Yang sufi tetap sufi, yang punya paham pengkafiran kepada kaum muslimin, yang jatuh dalam perkara dosa besar, atau kepada pemerintah, ya tetap kepada pemahaman takfirnya, kan begitu. Yang Mu'tazilah tetap Mu'tazilah. Yang Asy'ariyah, Asy'ariyah tetap Asy'ariyah, Asy'ari tetap Asy'ari. Terus dikumpulkan. Nampak rukun, akur, kan begitu ya. Ramai jadinya. Dulu tidak, sepi dia. Dalam dakwahnya tidak ada yang mengikuti. Setelah semua dikumpulkan, sering majelis bersama-sama, kebid'ahan ini boleh. Yang penting saling maaf-maafkan ataupun saling menahan diri, toleransi. Barakallahu fikum. Nah, yang semacam ini mengkhawatirkan. Allah menjanjikan kepada pihak-pihak, jika dia mengucapkan kebenaran, lalu apa? Beristiqomah. Dia tetap tegar, dia tetap teguh dengan pendiriannya. Allah janjikan kepada mereka, yaitu Allah akan memberikan balasan kebaikan. Bi-ayyuslihalahum a'malahum. Akan Allah perbaiki amal kebaikan yang ia lakukan. Jadi ternyata termasuk sebab bahwa Allah Azza wa Jal akan memperbaiki amal dan yang kita kerjakan, amal perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan ialah salah satunya seorang dalam kondisi apa tadi? Mengucapkan, berucap-ucapan yang benar dan dia beristiqomah. Nah, bisa jadi amal perbuatan kita yang kadang-kadang turunai kadang demikian tadi kurangnya kita dalam hal apa? Kukuh atau teguh atau tegar dalam apa? Memegang kepada sebuah apa? Prinsip. Kita masih dalam kondisi kesana kemari, berpaling kadang-kadang. Barakallahu fikum. Bermakna ayuwafiqahum lil a'mali salihah. Apa yang dimaksud? Semoga Allah perbaiki amal seorang. Allah berikan taufik kepada seorang untuk kemudian senantiasa beramal yang baik. Semua kita kadang merasakan, semua kita kadang mengetahui. Tahun-tahun yang lewat, Masya Allah, kadang seorang banyak perbuatan baik yang dia kerjakan. Tiba-tiba dia memiliki apa? Penyimpangan-penyimpangan yang di situ tanpa dia sadari. Sekian banyak kebaikan-kebaikan ditinggalkan. Sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Dan yang namanya seorang mampu dan dapat berbuat berbagai macam kebaikan, jangan menyangka bahwa itu atas sabah kemampuan pribadinya. Jangan menyangka bahwa itu atas sabah karyanya. Tetapi itu taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan taufik seorang untuk melakukan amal kebaikan. Wa an yaghfira lahum adz-dzunuba al-madhiyah. Allah ampuni dosa-dosa yang sudah lewat, sudah lalu. Wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal yulhimuhum at-taubah minha. Atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Seandainya seorang berbuat dosa di waktu yang akan datang, cepat-cepat untuk kemudian dia sadar dan bertobat. Karena belum tentu. Seorang ketika dia berbuat kesalahan itu gampang menerima apa? Saran, kemudian lalu bertobat, sadar, lalu bertobat. Belum tentu. Dan jangan kemudian seorang memastikan sepertinya perbuatan ini tidak baik. Tapi jika ditimbang, tak apalah kan begitu ya. Baru sekali, kita coba dua kali. Toh belum banyak yang mengetahui, belum banyak yang tahu. Apalagi kita di sini hanya berapa orang saja kan begitu ya. Berjumpa tidak setiap hari. Na'am, barakallahu fikum. Allah menjanjikan wa yaghfir lakum dunubakum, akan Allah ampuni dosa-dosa kalian jika kepada perbuatan yang sudah lewat, ketika seorang bertaubat lalu Allah pun mengkabulkan taubatnya, atau kepada tahun depan, hari-hari yang belum dia jalani, seandainya dia berbuat kesalahan dimudahkan untuk segera apa? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan sebelumnya itu, dia mengambil pelajaran. Terus kadang terulang. dan berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Hal itu nyata-nyata syariat. Misalnya mengharamkan syariat. Melarang. Tidak boleh kita berbuat padanya. Tapi demikian. Sulit bagi kita dan kadang berat bagi kita untuk kemudian kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang bertobat dari sebuah kesalahan itu taufik minallah. Dan tidak semua orang kemudian Allah mudahkan. Tidak semua orang Allah mudahkan. Arti kata bahwa di sana banyak kadang istilah-istilah di kalangan orang awam ataupun kata-kata yang muncul di kalangan orang-orang awam itu benar adanya. Ya, dia tobat. Tobat apa? Tobat apa? Kenal tobat sambal? Ya, kalau pedas, gitu ya. Tahu sudah minum, makan lagi. Gitu lagi kan gitu ya. Nanti makan sambal lagi kan gitu ya. Sampai diistilahkan tobat apa? Sambal. Karena berlalu dia ulang lagi. Ya. Pedas tapi enak kan begitu ya. Ya, rica-rica kan. Makan pedas gitu. Nanti dia selesai minum, makan lagi. Barakallahu fikum. Jadi, ya. Bukan bermakna tidak boleh makan rica-rica, tidak boleh makan sambal ya. Tapi istilah yang sering terjadi, kadang seorang melakukan suatu perkara dan seolah-olah pengulangan-pengulangan dan Allah sulitkan dia untuk apa? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad bin Sirin, dalam sebuah makalahnya, na'am, inna qauman taraku talab al-ilm wa mujalasat al-ulama. Ada satu kaum yang mereka itu apa? Meninggalkan majlis ilmu. Majlis ilmu mereka tinggalkan. Duduk dengan ulama, dia tinggalkan. Wa akhadhu fi shalah wa siyam. Tapi lebih memilih capek ya, belajar itu. Diki-diki kadang ditanya. Kemudian diminta untuk apa? Apa istilahnya murojaah, mengingat kembali kepada apa yang sudah pernah dipelajari. Lalu kalau ada perkara yang sebelumnya tidak tahu, itu dia berbuat ketika sudah tahu lalu ditinggal. Dan itu berisiko kan begitu ya. Sampai ada kemarin waktu kita di Kuala Lumpur, sebagian ummahat menanyakan, setelah saya mendengarkan tentang pembahasan istiqomah semakin takut. Semakin takut apa belajar. Jangan sampai tidak mampu untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan. Nah, kita khawatir seorang manakala diajak belajar. Nah, apalagi tadi ya, di awal-awal sudah kita singgung, salah alamat dia, bertemu dengan orang-orang yang tadi, semangatnya luar biasa. Tidak boleh ini, tidak boleh begitu terus, cepat-cepat ayo, kita rombak, kita perbaiki, tinggalkan semua, dan begitu. Semangatnya luar biasa, tanpa dia apa? Dia perhitungkan dengan apa? Dengan masa-masa. Akhirnya apa? Terlalu berat bagi dia. Semua tidak boleh, semua tidak boleh. Sampai rumah juga begitu. Dimarah sama ayahnya, sama ibu. Semua kamu sudah belajar, semua tidak boleh. Ini haram, ini bid'ah, ini begini. Bingung dia, aduh. Repot juga kan begitu. Sudah lebih baik tidak mengaji kan begitu ya. Inna qauman taraku apa? Talabal ilm wa mujalasatul ulama. Sudah kamu tidak perlu mengaji. Tidak perlu duduk dengan orang-orang alim. Sholat sudah cukup kamu. Akhadhu fi sholati wasiyam. Kalau kamu ingin baik, sholat saja. 5 waktu sudah cukup. Rajin puasa, kan begitu ya. Naam. Ini awalnya. Karena seorang seolah-olah dengan sholat sudah cukup, dengan puasa sudah cukup, akhirnya jauh dengan ilmu kan? Jauh dengan ilmu. Wataraku sunnah. Apa yang berikutnya? Nampak dia beribadah. Nampak seolah-olah puasa. Tapi meninggalkan sunnah. Bagaimana seorang bisa sholat dengan baik? Kalau dengan atau bukan dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ya, di negara kami itu ada ucapan sebagian orang. Saya pastikan seorang yang belajar Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa sholat dengan baik, katanya. Saya pastikan bahwa orang yang mengambil kitab dan Sunnah itu apa? Tidak bisa sholat dengan baik. Nah, ada pula yang mereka berkata bahwa barang siapa yang beramal, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya itu, lalu dia bertanya apa dalilnya, apa ada dalam Al-Quran, apa ada dalam Sunnah, itu membuat dia tersesat. Jadi lebih baik tanya kepada apa? Alim. Tanya kepada istilah, ya kalau di daerah kita kan kiai begitu ya. Kalau di sini apa? Dai atau ustadz begitu ya. Tanya. Bukankah Allah perintahkan fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun? Bertanya kepada orang yang tahu. Kalau kamu apa? Tidak tahu kan begitu ya. Tapi yang jadi muskilah, jadi masalah ialah orang yang dikatakan orang tahu tadi atau dai tadi atau kiai tadi, dia bukan orang yang apa? Mengetahui tentang bidangnya. Akhirnya bagaimana ustaz, bagaimana misalnya kiai sholat begini boleh tidak? Boleh, daripada kamu tidak sholat. Kan begitu? Boleh daripada kamu tidak sholat. Nah, suatu ketika kita berjumpa dengan jamaah tablik. Nah, kesal dia. Kesal apa? Karena orang sudah sholat, masih dia apa? Dipermasalahkan. Ya. Jamaah tablik menganggap bahwa dibidah-bidahkan, disesat-sesatkan kan begitu ya. Kita ini sudah sholat. Loh, kenapa kok terjadi kesal? Dulu kami apa? Pemabuk. Kan begitu ya. Dulu kami peminum, pemabuk. Ada pula yang dikatakan dulu kami jadi bandar judi kan begitu ya. Sekarang sudah sholat, kalian ahlu sunnah masih juga apa? Menyalahkan kami kan begitu ya. Terus kami ingin bertanya, mana yang lebih baik? Orang yang berjudi, orang yang mabuk dengan orang yang sholat. Tatkala kita jawab, ya jangan dibandingkan. Paham tidak? Karena orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, tidak ada perbandingannya kan begitu ya. Yang perlu kita bandingkan sholat kita ya, dengan sholatnya orang yang berilmu itu, bagaimana kan begitu. Makanya dalam sebuah apa? Kata-kata Arab. Naam. Dikatakan bahwa ala ta'lam anna saifa yang kusu qadrahu. Apakah Anda tidak tahu bahwa yang namanya pedang, pedang kan tajam ya, itu akan berkurang kadarnya, citranya, pujiannya menjadi turun. Idza qala, kalau seorang ada yang berkata bahwa innal asaba, namanya tongkat itu apa? Lebih tajam ketimbang apa? Pedang. Inna saifa amdu minal asa atau afan. Kalau pedang lebih tajam ketimbang apa? Tongkat. Kalau pedang lebih tajam ketimbang tongkat. Bukankah seorang akan menilai bahwa pedang yang dipakai dalam peperangan itu akan berkurang kadar, berkurang kualitas dan ketinggian nama pedang, kalau seorang berkata inna saifa amdha minal asa, kalau orang mengatakan wah pedang ini bagus, lebih tajam ketimbang tongkat. Pedang dibandingkan dengan tongkat. Nah, barakallahu fikum. Nah, sama juga kalau orang bertanya apakah namanya orang yang sudah sholat itu, terus dipermasalahkan. Nah, sekarang bagaimana orang yang dikatakan apa? Orang yang mabuk, orang yang berjudi, dikatakan lebih apa? Apakah orang yang sholat itu lebih bagus ketimbang orang yang mabuk, orang yang judi? Ya, tidak bisa kita perbandingkan. Marah dia. Seperti itu dikatakan marah. Ya, tidak bisa. Nah, kalau seperti ini rendah. Kualitas sholat jadi apa? Rendah. Udahlah baik, udah sholat kok kan begitu ya. Walaupun dimisalkan dalam sebuah hadis, tak ubahnya seorang yang mematuk apa? seperti ayam yang mematuk apa makanannya kan begitu, ruku begitu ya. Ada tayangan mungkin video di sebuah daerah itu kalau tarawih yang jumlahnya 23 itu hanya 7 menit. Kan begitu. Ada di salah satu daerah di Indonesia itu begitu. 7 menit. Katanya apa lebih singkat, lebih cepat kan begitu. Tidak semakin lupa kan begitu ya. Tidak nanti tidak ada susu sawi dan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhirnya demikian. Barang siapa yang meninggalkan majelis ilmu, dekatnya dengan para ulama dia tinggalkan, yang terjadi apa? Lalu dia menuju kepada sholat, kepada puasa, taraku sunnah. Sedikit demi sedikit apa? Meninggalkan sunnah. Kalau sunnah sudah ditinggalkan, halaku. Akan terjadi apa? Kebinasaan. Rusak dia. Meskipun dia memandang baik. Meskipun dia memandang apa? Hebat. Sampai dalam kondisi dikatakan Muhammad bin Sirin apa? Thumma safaku dima'al muslimin. Tidak hanya berhenti dia merusak kepada amal perbuatannya, dia pun jatuh kepada membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin tanpa dia sadari. Dengan mengatakan mari perangi orang-orang yang melanggar syariat Allah, kan begitu ya. Mari kita perangi, mari kita tegakkan Islam, syariat Islam dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Lalu pada akhir ataupun di penghujung ucapan beliau bahwa man alima man amila amalan bil jahl, terus siapa seorang yang beramal tapi amalnya itu dengan kejahilan, karena yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang amal perbuatannya itu dibangun di atas kebodohan, bukan di atas ilmu, tadi sedikit demi sedikit diseret seorang. Maka barang siapa yang amalannya itu tidak ada ilmu sama sekali, bahkan di atas kebodohan yang dia lakukan, kerusakan yang dia perbuat lebih banyak ketimbang kebaikan. Karena mimma yuslihu aktsar mimma yufsid, mimma yufsid, perihal yang baik yang dia lakukan, kerusakan-kerusakan yang diperbuat itu lebih banyak ketimbang yang dia perbaiki. Nah, karena yufsidu aktsar mimma yuslih, itu perbuatan-perbuatan yang merusak itu lebih banyak ketimbang perkara yang baiknya. Perbuatan-perbuatan yang rusak lebih banyak ketimbang yang baiknya. Orang menyangka berbuat baik. Orang mengira dia berbuat baik. Tetapi hal yang rusak lebih banyak ketimbang yang baiknya. Afwan. Naam. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada apa yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Terhadap penafsiran qawlu ta'ala qawlan sadida, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala manakala memberikan taufik pada seorang menjaga lisan, senantiasa berkata yang baik, senantiasa berucap yang baik dan beristiqomah, tadi di samping seorang diberikan taufik untuk apa? Beramal soleh sekaligus diampuni dosa baik yang lalu, atau diberikan taufik manakala jatuh pada kesalahan-kesalahan yang akan datang, dimudahkan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hal ini bahwa Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, وَكَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ, terkait dengan masalah wanita, dalam perihal menjaga lisan, tutliku lisanah fil kalam, seringnya melepas dari apa? Ucapan-ucapan dia, lisannya dia dalam berucap. Wa ka'annaha la tadri annaha mutajazi ala amaliha wa kalamiha, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika disebutkan bahwa ayat yang tadi disampaikan, dan seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat, disebutkan pula bahwa kebanyakan para wanita, terkhusus di zaman kita sekarang, itu melepas lisan tanpa ada apa? Kekangan, tanpa ada tali yang mengekang. Seolah-olah dia tidak faham, seolah-olah dia tidak tahu bahwa ucapan yang dia ucapkan itu, apakah ucapan tersebut, apakah kata-kata yang diucapkan dalam kondisi dibalas, mendapatkan balasan apakah tidak. Jika baik yang dia ucapkan, maka akan baik pula. Jika buruk, akan buruk pula. Tanpa ada apa? Mengingat terkait dengan akibat yang dia ucapkan. Akibat yang dia ucapkan. Dan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, barang siapa yang ucapannya baik dan kemudian beristiqomah, Allah memberikan pahala, yaitu berupa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal saleh dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Zalzalah pada ayat yang ke-7 dan ke-8 memberitakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang beramal, walaupun amal tersebut seberat apa? Dzarrah. Ya, sering mungkin kadang diistilahkan dengan apa? Atom ya. Biji atom. Dzarrah itu pada asalnya ialah sigharun naml. Yaitu semut yang kecil ya. Semut kecil kan begitu. Tidak kita bayangkan semut yang besar saja tidak ada apa timbangannya kan begitu ya. Coba antum cari sebesar-besar semut yang ada. Berapa beratnya kan begitu. Dikatakan barang siapa yang dia beramal walaupun seberat atom, na'am, berupa kebaikan, maka akan apa? Akan ia lihat dan akan dilihat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan siapapun yang beramal keburukan dan beratnya itu juga seberat biji atom, maka akan terlihat. Na'am. Ayat ini dikatakan bahwa al-amal dalam ayat ini juga termasuk padanya apa? Al-qaul, juga padanya ucapan. Jadi seorang jangan mengira bahwa amal itu hanya apa? Dengan gerakan tangan, dengan gerakan kaki, atau anggota tubuh. Sementara jika berbicara tidak. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Man adda kalamahu min amalih." Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, barang siapa yang ucapannya itu dia hitung sebagai amalan, barang siapa yang ucapannya itu dia hitung sebagai amalan, yaitu dia anggap, kalau dia berbicara, itu dianggap sebagai amalannya. Qalla kalamuh illa fima ya'ni. Maka seorang akan apa? Berhati-hati. Akan sedikit ucapannya, kecuali kalau dia berbicara kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Man adda kalamahu min amalih." siapa yang menganggap, siapa yang menghitung bahwa ucapan yang dia ucapkan itu terhitung kepada apa? Amal perbuatan. Qalla kalamuh illa fima ya'ni. Dia pun berpikir. Akhirnya berpikir. Ucapan yang dia ucapkan itu sedikit, kecuali dalam hal-hal yang baik. Naam. Kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Dari situ, beruntung dan bahagialah seorang yang apabila Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan atas ucapan-ucapan yang diucapkan, berada pada kebenaran, berada pada kebaikan. Kita masuk kepada poin yang berikutnya ialah min afatil lisan, termasuk hal yang menjadi kekurangan, celah pada lisan kita, atau hal-hal yang menjadi celaan pada lisan. Tercelanya lisan seseorang. Yang pertama, termasuk yang membuat tercelanya seorang pada lisan ialah ghibah. Termasuk perihal yang membuat tercelanya seseorang atas sebab lisan ialah al-ghibah. Al-ghibah, sebagaimana yang didefinisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah berkata, "Adadruna mal ghibah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Naam. Dan jawaban-jawaban para sahabat manakala ditanya Rasulullah, tahukah kalian yang demikian? Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Itu disebutkan oleh para ulama, mereka ingin mengembalikan bahwa ilmu itu dikembalikan kepada ahlinya. Mereka khawatir seandainya menjawab sesuatu yang pada dasarnya itu sebuah kebenaran, ada kekhawatiran jika ada wahyu yang turun, lalu apa? Jawabannya tidak seperti yang mereka jawab. Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka beliau mengatakan, dikruka akhaka bima yakrah. Nabi berkata, yang namanya ghibah, kamu sebut perihal saudaramu, kamu sebut, kamu ucapkan perihal saudaramu, bima yakrah, dalam perkara-perkara yang tidak ia sukai. Kamu katakan perkara atas saudaramu, kamu ucapkan perkara atas saudaramu dalam perkara yang dia tidak apa? Sukai, yang dia benci. Qila, lalu dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jika yang saya ucapkan tadi betul-betul terjadi pada saudaraku. Naam. Kalau saya katakan demikian, itu betul dan memang terjadi. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah. Kalau kamu mengatakan sesuatu, kamu ceritakan temanmu dalam perkara-perkara yang ia tidak sukai, ia benci. Naam, yaitu seorang mengghibah saudaranya. Kata Nabi, jika memang benar yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, maka kamu telah berbuat apa? Ghibah. Kamu telah berkata ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Dan jika kamu katakan sesuatu yang tidak ada pada saudaramu, itu namanya apa? Buhtan, kedustaan. Itu namanya apa? Buhtan. Faqad bahattahu. Yaitu kamu telah dustakan dia. Dan ghibah secara hukum muharramatun qaliluha wa kathiruha. Ghibah itu secara hukum baik sedikit, pendek, satu kalimat, atau banyak, atau panjang, itu pun diharamkan. Ghibah itu sedikit. Tidak mengapa majlisnya pendek saja, kan begitu ya. Itu pun juga muharram. Yang panjang, yang lebar, yang luas, yang banyak, itu juga apa? Muharram. Barakallahu fikum. Demikian pula hadis yang menegaskan tentang gambaran bagaimana ghibah itu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud dari Aisyah annaha qalat, bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah dengan Safiyyah itu, dia demikian, yaitu apa? Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang perihal Safiyyah. Safiyyah itu begini. Qala ahadurwah ta'ni qasirah. Sebagian rawi menafsirkan kata-kata Aisyah, ya Rasulullah, cukuplah dengan Safiyyah itu, dia itu pendek katanya. Dia itu apa? Pendek. Sering tidak mungkin di kalangan para apa ya istilahnya, kita atau ummahat. Dan ghibah itu pada asalnya majelis yang dikatakan, kalau dikatakan santapan ya. Tahu santapan tidak? Santapan yang lezat, itu biasanya majelis yang lezat bagi para apa? Ummahat, para wanita. Tapi juga bukan bermakna bahwa laki-laki juga tidak mengghibah. Kadang kita juga terjatuhkan begitu. Kata Nabi, ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah dengan Aisyah, apa dengan masalah Safiyyah. Dia itu begini-begini. Sebagian rawi mengatakan apa yang dikatakan Aisyah, bahwa dia pendek. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahri lamazazathu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kamu mengucapkan satu kalimat saja. Kamu ucapkan sebuah kalimat. Seandainya kalimat tadi dicelupkan, dituangkan ke lautan, sungguh akan mewarnai apa? Air laut, betapa dahsyatnya. Pernah kita menggambarkan dan terbayang bahwa ada sebuah lautan yang tercemari dengan apa? Perkara yang sangat sedikit. Maknanya apa? Azim. Maknanya azim. Ini kalimat yang besar. Kalimat yang berbahaya. Kalimat yang dikatakan menuai kepada satu dosa. Dan kalaulah dituangkan dan dicampurkan dengan air laut, sungguh akan apa? Terwarnai air laut tadi. Juga pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu pada Sunan Abi Dawud, dan hadis ini sahih dari sahabat Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda atau Rasul bersabda, lamma urijabi, ketika kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi Isra dari mana? Ka'bah menuju mana? Hah? Baitu Al-Maqdis, yaitu di Syam. Nah, Mi'raj berawal dari mana? Baitul Maqdis menuju apa? Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh. Kata Nabi, saat kejadian Mi'raj, aku di-Mi'rajkan, diperjalankan, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum. Lahum atfarun min nuhasin. Mereka itu punya kuku yang terbuat dari tembaga. Punya kuku tapi terbuat daripada tembaga. Naam. Ya, kuku yang tulang lunak saja, kalau kita pakai garuk dan tajam sakit, apalagi ini dari apa? Tembaga, kan begitu. Yakhmashuna wujuhahum. Penampakan yang terjadi, yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuku yang terbuat dari tembaga tadi dipakai untuk apa? Mencakar muka mereka. Wasudurahum, dan juga dada mereka. Muka mereka dicakar-cakar dan juga dada mereka pun mereka cakar dengan kuku tadi. Qultu, maka aku pun berkata kepada Jibril, man haula ya Jibril? Karena Nabi SAW ketika perjalanan Mi'raj bersama siapa? Jibril. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka-mereka itu yang memakan daging manusia. Memakan daging manusia. Wayaqauna fi aradhihim, dan merekalah yang suka berbicara tentang kehormatan manusia, menjelek-jelekkan. Naam. Barakallahu fikum. Ayat yang juga diangkat oleh para ulama dalam bab ini ialah apa yang tersebut dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Qawlu ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sebagian kalian atas yang lain jangan berbuat apa? Ghibah. Sebagian satu dengan yang lain jangan berbuat ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, adakah salah seorang di antara kalian yang senang, yaitu apa? Punya perkara yang apa? Kesenangan ialah sesuatu yang jiwa lega. Berbuat bukan atas paksaan, tapi dia melakukannya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah salah seorang di antara kalian yang menyenangi, yang menyukai untuk memakan daging saudaranya dalam kondisi apa? Sudah apa? Mati, berarti anak bangkai, kan begitu ya. Adakah saudaranya itu dalam kondisi yang mati kemudian dia makan dagingnya, dia mau? Fakarihtumu, dalam kondisi seorang tidak suka, membencikan demikian. Dalam keadaan tidak suka padanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi taubat dan maha memiliki kasih sayang. Imam atau pada kata-kata atau pada kalimat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak sukai. Nah, di sini para ulama memahami apakah dikatakan ghibah pula kalau seorang menyebut dalam kondisi saudaranya ada. Kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak ada, ghaibah, dalam keadaan dia tidak ada, dan dia tidak suka. Yashmal dzikruhu fi ghaibatihi wa fi hadratihi. Ini mencakup. Kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak suka, apakah dia itu ada di hadapanmu? Kadang-kadang orang mengatakan, ya akhi taqillah, jangan menggibah saya. Loh, bagaimana menggibah saya? Katakan kamu begini, begini, begini, kan begitu ya. Bukan ghibah, terang-terangan, kan begitu ya. Ghibah itu kamu katakan saudaramu yang tidak ada, kamu ceritakan kepada perkara yang kejelekannya. Atau perkara yang dia tidak suka. Begitu. Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, Al-Arjah ikhtisasuha bil-ghaibah, yang rajih, yang diperkuat oleh para ulama dalam bab ini, bahwa yang namanya mengghibah, ialah kamu sebut saudaramu yang tidak ada, yang tidak bersamamu, perkara-perkara yang dia tidak apa? Sukai. Naam. Dan itu pula yang dipastikan oleh para ulama ahlul lughah. Itu pula yang dipastikan pula oleh ulama lughah. Adapun kalau seorang dalam kondisi muwajahah, bertatap muka, kemudian seorang mengata-ngatai, menyebut-nyebut perkara-perkara yang dikatakan tidak suka, itu pun dikatakan haram. Itu pun dikatakan haram. Li'annahu dakhilun fis-sabbi wasyatm. Karena kalau kita mengata-ngatai seseorang yang saudara kita ataupun orang tersebut tidak suka, yang langsung berhadapan, itu namanya apa? Mencela kita. Kita apa? Mencela dia. Kita mencela dia. Baik, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita sampaikan pula tentang pendapat ulama, apakah ghibah itu tergolong kepada kabair, yaitu dosa besar, ataukah tidak dimasukkan dalam kabair. Barakallahu fikum. Sekiranya pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pembahasan yang telah kita sampaikan tadi memberi manfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita jauhi tentang bahaya lisan. Yang pertama ialah dalam perihal apa? Ghibah. Dalam perkara ghibah. Barakallahu fikum. Naam. Kita cukupkan sementara. Jika ada yang ingin disampaikan, tafadhal. Barakallahu fikum. Naam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain, Evan. Kenapa kita angkat tentang topik ya, yang terbesar, dan para ulama juga sering mengawali tentang bahaya lisan atau luputnya lisan, itu seringkali ditekankan khusus dalam masalah ghibah. Munculnya kaidah-kaidah yang batil, demikian pula prasangka-prasangka yang membuat kerancuan dalam berfikir dalam agama ini. Kalau tadi secara sepintas didefinisikan bahwa kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak suka. Nah, kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak suka. Seringnya seorang apabila melakukan sesuatu lalu berada pada kesalahan dan diingatkan, itu muncul berat hati, kan begitu. Muncul berat hati. Akhirnya dikatakan, oh itu fitnah namanya. Itu fitnah. Itu hanya sekedar masalah-masalah persaingan saja. Yang dimana dia tidak ingin sebanding atau sekufu dengan saya. Sehingga dia membenci. Nah, itu sebuah fitnah. Itu berarti ghibah dan haram. Barakallahu fikum. Nanti insyaAllah akan kita lewati kapan atau hal-hal apa saja yang para ulama mengecualikan. Para ulama mengecualikan seorang dikatakan mengatakan sesuatu yang ada pada saudaranya walaupun perkara itu tidak ia sukai, tapi bukan dikatakan apa? Ghibah. Bukan dikatakan ghibah. Al-Imam Asy-Syaukani secara global, secara garis besar yang insyaAllah nanti kita satu persatu akan kita jelaskan. Dalam risalah kecil beliau, Raf'u Ribah Fima Yajuz Wa Ma La Yajuzu Minal Ghibah, mengangkat keraguan. Mengangkat keraguan terhadap boleh dan tidaknya ghibah. Boleh dan tidaknya ghibah. Karena orang menyangka bahwa ghibah itu diharamkan secara mutlak. Di antaranya ialah at-tadzallum, bermakna bahwa seorang yang dizalimi itu mengangkat kepada penguasa atau selain penguasa yang bisa dijadikan apa? Sandaran, i'timad. Nah, kepada sandaran, kepada aduan, lalu dia bercerita bahwa si fulan mendzalimi saya, dia demikian. Padahal seandainya diceritakan, dia tidak sukakan begitu. Itu di antaranya. Lalu yang kedua, secara garis besar pula, ialah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yaitu seorang dalam kondisi meminta tolong untuk melakukan perubahan sebuah kemungkaran. Melakukan perubahan sebuah kemungkaran. Yaitu seorang yang dalam posisi melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, itu diajak kepada hal yang benar. Diajak kepada hal yang tepat. Harapannya dia bisa apa? Berbuat kepada kebaikan. Yang ketiga ialah al-istifta. Seorang yang minta fatwa. Seorang yang minta fatwa. Misal, dia mengadukan perkara kepada seorang alim dan minta sebuah fatwanya, atau dia mengadukan kepada seorang yang dikatakan sultan, lalu dia mengadukan perkaranya bahwa si fulan kalau mendzalimi saya bagaimana hukumnya, meminta sebuah apa? Fatwa. Lalu yang berikutnya ialah tahdzir muslimin minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan. Misalnya ada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang melakukan pencampur adukan dalam mengajarkan agama, diperingatkan hati-hati dengan si fulan yang dia itu begini, disebutkan tentang kejelekan-kejelekannya dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan kepada kaum muslimin atas satu keburukan. Yang berikutnya ialah ayyakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi. Juga seorang yang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak, yang jelek. Seperti seorang yang mabuk. Dia terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, semacam ini boleh kita peringatkan dan boleh kita katakan hati-hati dengan si fulan, demikian. Juga at-ta'rif, memperkenalkan, bermakna apa? Mengetahui. Memperkenalkan bermakna mengetahui, hati-hati si fulan, si A yang dia demikian, yang dia demikian. Fa barakallahu fikum, itu semua perihal yang dikecualikan atau bermakna ta'rif untuk memperkenalkan seorang walaupun dengan gelarnya, memperkenalkan tapi dengan apa gelarnya. Sebagai misal laqab, para ulama ada yang digelari dengan apa, al-arosh, pincang. Kan kita tidak suka misalnya kita betul-betul pincang dikata datang si pincang itu, kan begitu ya. Tapi untuk memperkenalkan karena itu lebih tersohor, diperbolehkan. Diperbolehkan seperti yang dilakukan oleh para ulama, al-qasir, al-a'ma, dia yang buta, dia yang pendek, selama hal itu adalah dalam perkara untuk memperkenalkan. Na'am barakallahu fikum, insyaallah perihal ini akan kita sampaikan pada majelis kita yang akan datang. Na'am, jazakumullah khair, tafadhalu hafizakumullah. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Yeah. Nah. Kalau seseorang itu dia muslim tapi dia seorang namimah. Jadi pada hari ini namimah mengadu domba ya. Nah. Dan juga terusannya qattat. La yajul jannata nama wala qattat. Nah. Ada yang menafsirkan dikatakan la yadkhul jannata namam wala qattat, seorang yang berbuat namimah, mengadu domba. Adu domba itu beda dengan apa? Ghibah. Adu domba itu beda dengan ghibah. Kalau namimah dikatakan apa? Naqlul kalam ilal ghair min ajri al ifsyat, yaitu seorang menukil sebuah pembicaraan dipindah kepada yang lain supaya dua hubungan orang ini apa? Rusak. Begitu. Itu namanya apa? Namimah. Namimah. Jadi kita nukil, kita pindah, kita ambil, kita nukil sebuah pembicaraan dari seseorang yang asalnya dua orang ini baik hubungannya, tapi kita rusak. Kan begitu. Itu namanya apa? Namimah. Hadis yang menyatakan bahwa tidak akan masuk seorang yang berbuat namimah, tidak akan masuk jannah ya, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga, seorang yang berbuat namimah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia seorang ahli tauhid, kalau dia ahli tauhid muslim tapi jatuh dalam namimah, sebagian mengatakan ditafsirkan bahwa dia tidak akan masuk dalam jannah bersama orang-orang yang dahulu masuk, yang lebih dahulu, yang awal, tapi dia akan masuk tapi bersama orang-orang yang di belakang, yang terlambat. Nah, begitu. Karena orang-orang akan dimasukkan dalam jannah itu bertingkat-tingkat. Orang akan masuk ke dalam jannah itu bertingkat-tingkat. Dimasukkan lebih dahulu. Adapun yang berbuat namimah itu tertahan. Tertahan dari masuk jannahnya bersama orang-orang yang lebih awal masuk. Itu sebagian menafsirkan bahwa la yadkhul jannata aba qattat. Wallahu alam bisawab. Oh iya, barakallahu. Nah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Nah. Iya. Oh iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang dalam kondisi apakah belum mendapatkan ilmu untuk sampai kepadanya ilmu, atau mendapatkan ilmu tapi belum mampu mengerjakan. Sebagai misal yang tadi ditanyakan, seorang ibu yang kadang sudah kita sampaikan, sudah kita beritahu tentang hukum safar wanita yang sendirian, yang tanpa mahram, tidak diperbolehkan. Wallahu alam, seperti yang tadi kita katakan, Allah yahdina wa iyaha, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepadanya, untuk senantiasa kita berupaya, barakallahu fikum, berupaya, karena seorang yang mengajak dan menyuruh kepada kebaikan tak boleh putus asa, ya. Terus senantiasa, jangan sampai kemudian kita saya sudah malas, sudah dua, sudah tiga kali, tapi juga tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan. Nah, diupayakan mungkin suatu saat akan ada apa? Titik terang. Na'am barakallahu fikum. Dicari waktu-waktu yang tepat, nah, dalam kondisi yang memang di situ boleh dikatakan majlisnya membuat lega. Na'am. Dan jangan membuat atau menasihati dalam kondisi-kondisi yang di situ sedang tidak tenteram, tidak senang, lagi ada masalah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Pengupayaan dan sebuah usaha yang terus didoakan, ya, doakan pada waktu-waktu yang mungkin mustajabah. Allah berikan taufik padanya, Allah mudahkan untuk kemudian melakukan perubahan tanpa melupakan tadi, yaitu masalah mendoakan, dan jangan bersandar hanya semata-mata kalau sudah tersampaikan pasti akan menerima, atau kita dikatakan sudah putus asa dari penyampaian tadi. Nah, wallahu alam, demikian yang selama ini kita ketahui. Nah, jazakumullah khair. Nah, ya. Seandainya itu perkara yang sifatnya bukan kemudian tajassus. Tajassus ialah seorang ingin tahu apa yang ada pada urusan orang lain, atau yang dikatakan mungkin fuduli, ya, berlebihan dalam hal apa, bertanya-tanya pada orang lain, insyaallah tidak mengapa. Insyaallah mengapa? Mau kemana akhi? Kan begitu, ya. Sebuah pertanyaan yang di situ tidak mengejar. Sebagai misal, kita tanyakan pada saudara kita, mau kemana ya akhi? Afwan, mau ke mesin, ke arah sana sebentar. Kemana? Nggak tahu. Boleh saya temani? Ya akhi barakallahu fik, saya ada keperluan ke sana. Mau kemana? Kan berarti kan apa? Rasa keinginan besar dan taunya kan banyak, ya. Nah, jazakallahu khair. Kecuali kalau kemudian lalu temannya boleh ikut, kan begitu, ya. Boleh ikut bersama kita. Nah, tidak mengapa insyaallah, kecuali dalam tadi, ya, perihal-perihal yang memang di situ nampak bahwa seorang itu hanya mengejar kepada perihal apa? Ingin tahu, ya. Menginginkan tahu lebih banyak, atau yang tadi dikatakan memata-matai, itu tentunya tidak diperbolehkan. Alhamdulillah, hal semacam ini terjadi, bermakna bahwa itu termasuk perihal yang pertemanan menjadi apa, lebih akrab, ya. Misalnya kita berjumpa lalu kita tanya dari mana, mau kemana, kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, hayyakumullah. Cukup. Waalaikumsalam. Hayakum. Salat. Iya. Di situ dikatakan tidak nampak jelas. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Na'am barakallahu fik. Jadi seorang dikatakan lebih baik berdiri 40, bermakna waktu ya. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Berdirinya di situ lebih baik ketimbang dia melewati seorang yang sudah ada sutrah. Misalnya gini, anggaplah ini orang yang sholat, ini apa sutrahnya, kan begitu ya. Seorang yang berdiri, itu dikatakan berdiri 40 lebih baik ketimbang dia harus melewati apa? Orang yang sedang sholat di hadapan apa? Sutrahnya tadi. Nah, di situ 40 di situ 40 tentang waktu ya. Apakah 40 harinya dia berdiri lebih baik, atau 40 bulan dia berdiri lebih baik, atau 40 tahun dia berdiri apa? Lebih baik ketimbang harus melewati orang yang di hadapannya ada sutrah, terus dia melewati antara dia dengan apa? Sutrahnya. Wallahu alam itu. Nah. Jadi 40 bukan bermakna 40 orang atau tapi 40 waktu ya. Apakah dikatakan hari ataukah dikatakan bulan atau dikatakan tahun. Nah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Cukup saya kira sementara dulu. Nah. Baik, insyaallah besok kita sambung kembali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته